datang tanya masih kau mampu. Betapung hati sendiri tunggu cinta datang. Sesal di dalam dada susah mampu pertahan. Tunggu wale di sini syunyonge. Mengapa Tuhan ciptakan jarak temani rindu beta bersaja. Panggil cinta yang suta pele syunyung kapan balik. Kuat hati bertunggu sabar dua su sing mampu mau bilang lala tapi hati ini rindu rindu pas sekali dalam.